ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون panggil ke rumahnya. Habis mana tadi? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفدين عزكم الله الحمد لله. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa memulai kegiatan belajar mengajar untuk qism takhasus dini dan yang akan kita pelajari ialah kitab Hilyah Talibul Ilm karya Syekh Bakar bin Abdullah Habib Zaid rahimahullah. Sengaja kita masukkan kitab ini dalam kurikulum takhasus din ialah supaya masing-masing talib talibul ilm memiliki adab-adab yang tinggi dalam mencari ilmu. Dikarenakan barakallahu fiik kunci suksesnya talabul ilmi ialah ketika seorang talabul ilm menghiasi dirinya dengan adab, memiliki dua prinsip at-tahalli wa at-takhalli bil-ha' wa bil-kha'. At-tahalli menghiasi dirinya dengan adab syar'iyah, at-takhalli bil-kha' at-takhalli artinya membersihkan, membersihkan dirinya dari hal-hal yang menghilangkan atau mengurangi adab. Tahalli wa takhalli itu kunci suksesnya seseorang mencari ilmu. Seseorang talibul ilmi mencari ilmu bila adab, dengan tanpa adab maka tidak ada faedahnya ilmu tersebut. La faidata lahu fi ilmih, tidak ada faedah pada keilmuannya. Kalaupun dia memiliki ilmu, maka keumumannya barakallahu fikum la yanfa', ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itulah, supaya ilmunya bermanfaat 3 tahun ke depan insyaallah taala, maka dimulai dengan pembahasan kitab Hilyah Talibul Ilm untuk makan adab-adab kepada seorang talibul ilm. Kitab ini barakallahu fiik akan membahas tentang masalah adab talabul adab talibul ilm fi nafsih, terkait dengan dirinya. Kemudian adab talibul ilm bersama dengan gurunya. Adab talibul ilm bersama dengan teman-temannya. Adab talibul ilm dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan ilmiahnya. Kemudian tentang masalah talaqqi, bagaimana cara dia talaqqil ilm, menimba ilmu agama. Kemudian terkait dengan masalah al-amal bila ilm, mengamalkan upaya untuk mengamalkan ilmunya, mengembangkan ilmunya. Dan yang terakhir, pembahasan tentang al-mahadir, hal-hal yang dilarang, diperingatkan bagi thullabul ilm untuk memilikinya. Ringkasnya, prinsip tahalli dan takhalli. Tahalli menghiasi diri dengan adab yang syar'i, takhalli membersihkan dirinya dari adab-adab yang tidak syar'i. Baik, kita langsung masuk pada al-faslul awal, pada pasal yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah al-faslul awal. Ini diupayakan punya bukunya ya, Pak. Karena sistem belajar di pondok ini terus tahun terus ya. Nah, jadi menelaah kitab, dibaca harfan bi harfin, dibaca per huruf, dipahami maknanya dan dijelaskan maksudnya. Diupayakan semaksimal mungkin untuk memiliki buku yang dipelajari. Al-faslul awal, pasal yang pertama, adabu at-talibi fi nafsih. Adab seorang talib fi nafsihi, tentang dirinya sendiri. Ini namanya adab nafsiyah, adab-adab pribadi. Ini merupakan kunci adab, kunci-kunci adab. Yang pertama kata beliau, al-ilmu ibadatun. Seorang talibul ilmi harus tahu, ilmu itu ialah ibadah. Ilmu, belajar ilmu itu ibadah. Supaya anda memfaham barakallahu fik, kenapa ilmu dikatakan sebagai ibadah? Itu antum perhatikan, antum lihat definisi ibadahnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ibadah itu terkait dengan amalan yang dikerjakan. Disebutkan definisinya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un, terus ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yirda min al-a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Tamam, itu ibadah. Terkait dengan amal yang kita kerjakan. Ibadah itu ialah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk amalan atau ucapan yang lahir ataupun yang batin. Itu ibadah. Baik, setelah kita memahami definisi ibadah, kita lihat ilmu itu. Sekarang yang namanya ilmu, orang yang mencari ilmu atau menimba ilmu, sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah atau tidak? Jawabannya? Kayak jawabannya? Diridhai, dicintai oleh Allah. Bukti yang menunjukkan Allah cinta kepada ilmu, Allah ridha pada ilmu, mencintai para pencari ilmu. Nah, bukti yang pertama ialah, yang pertama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu. Agarlah seperti fa'lam. Kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah untuk belajar, membaca, berilmu. Allah memerintahkan sesuatu, itu berarti Allah tabaraka wa taala mencintainya. Bukti yang kedua, rahmat Allah cinta dan ridha kepada ilmu. Jadi yang pertama kan Allah, dikarenakan Allah memerintahkannya, Yang kedua. Allah Allah. Rais. Ya. Allah Allah. Syarif. Bahasa yang lebih luas, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan fadilah, keutamaan-keutamaan untuk ilmu, para pencari ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ya kata orang lah, sudah pernah kita bahas dalam pembahasan dars. Tamam, pembahasan dars sebelum kita memulai belajar ini. Keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan para pencari ilmu dan segala macamnya. Fadilah-fadilah yang ada, keutamaan-keutamaan yang ada, yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran atau Rasulnya dalam Al-Hadith Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan al-ilmu, ilmu itu atau orang yang mencari ilmu itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu sebagai bukti, sebagai amal ibadah. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah, dari sisi inilah nanti na'azakumullah, beliau menyatakan al-ilmu ibadatun. Ilmu itu ibadah. Paham ya? Ilmu itu ibadah. Maka para pencari ilmu itu harus menanamkan dalam hati antum, ketika antum mencari ilmu itu artinya antum sedang beribadah kepada Allah, sedang melaksanakan perintah Allah, sedang melakukan sesuatu yang dikasih pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Juga di antara yang menunjukkan ibadah, barakallahu fiik, poin yang ketiga sebagai tambahan tadi, dari perbuatannya para ulama. Para ulama una salafun salih, mereka lebih mengutamakan ilmu daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Ini ulama terdahulu ya. Mereka lebih mendahulukan ilmu daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Itu menunjukkan ilmu itu ibadah, barakallahu fiik. Ayin. Qala rahimahullah. Aslul usuli fi hadhihi al-hilyah. Prinsip yang paling mendasar pada hilyah ini, hiasan ini. Hilyah itu perhiasan pencari ilmu. Pada buku ini, bal wa li kulli amrin matlubin. Bahkan untuk semua perkara yang dituntut, yang diperintahkan, ilmuka bi annal ilma ibadatun, pengetahuan kamu bahwasanya ilmu ini adalah ibadah. Ini paling prinsip, paling mendasar. Kamu harus tahu ilmu adalah ibadah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al ilmu salatu sir wa ibadatul qalbi. Ilmu itu salat yang sir, yang rahasia, dan ibadahnya hati. Maksudnya ikhwan barakallahu fiik, tidak sebagaimana orang sholat ada gerakan takbirnya, rukuknya, itidalnya, sujud dan segala macamnya, itu yang bos. Tapi yang namanya ilmu tidak seperti itu gerakannya, tetapi dia hukumnya sama kayak sholat. Juga dikatakan sebagai ibadahnya hati, bukan ibadah anggota badan yang nampak langsung, tapi ibadahnya hati. Intinya barakallahu fiik, ilmu adalah ibadah. Wa alaihi, maka atas dasar itu. Ini adab yang harus perhatikan para pencari ilmu. Fa inna syartal ibadati, maka sesungguhnya syarat ibadah, ini syarat diterimanya ibadah ada dua. Agar ikhlas dan mutaba'ah. Maka di sini beliau rahimahullah al-muallif menyebutkan dua syarat ini. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mahabbatullah wa mahabbatur rasulih, cinta Allah dan cinta rasulnya dalam bentuk mutaba'ah. Syarat yang pertama kata beliau, ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Syarat ibadah yang pertama, juga termasuk ilmu di sini, harus mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Liqawli, dikarenakan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa al-bayyinah. Dan mereka enggak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata, mengikhlaskan agama ini untuknya, hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Ini ayat jelas menunjukkan anjuran untuk ikhlas dalam beribadah. Dan ilmu termasuk ibadah. Maka seorang talibul ilmi diperintahkan untuk mengikhlaskan niatnya ketika belajar. Wa fil hadits al fard al mashhur an amir al mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innamal a'malu bin niyyat al hadits. Dan disebutkan dalam hadis yang fard. Hadis al-fard itu hadis yang hanya memiliki satu sanad. Laisa lahu illa isnadun wahid. Hadis fard, hadis yang tidak memiliki sanad kecuali satu. Ditulis di samping Sarif. Jangan tengah-tengah. Nah, dikasih nomor, taruh di bagian atas dan bagian samping-sampingnya. Itu namanya hasyiah. Di tengah-tengah begitu bisa merusak kitab sekali. Ada ya? Tahu cara masih talik? Nah, ya lah. Itu tidak membuat pusing. Ada ya? Di bagian sana. Saya ulangi lagi, hadis fard ialah hadis yang tidak memiliki sanad kecuali satu. Di sini beliau mengatakan al-masyhur, hadis fard yang masyhur. Bagaimana? Dalam ilmu mustalah yang namanya masyhur itu yang memiliki tiga sanad atau lebih. Itu masyhur secara ilmu mustalah. Bagaimana ini? Belum menyatukan antara fardun dan masyhur. Fard itu hanya punya satu sanad, masyhur yang memiliki tiga atau lebih. Nampak kontradiksi. Namun barakallahu fiik, enggak demikian. Secara sanad hadis innamal a'malu binniyat hanya satu. Tamam, sumbernya dari Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Al-Qamah Ibn Waqqas Al-Laythi, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Hanya inilah sanad yang sahih. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laythi dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arba. Sehingga dikatakan fardu. Paham ya? Masyhur yang dimaksud dengan masyhur di sini sama muallif rahimahullah ialah sanad yang setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ke bawahnya itu masyhur. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama yang meriwayatkan sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu mencapai 200 orang. Bila dikatakan sampai 200 orang. Itu kan masyhur ya, enggak cuma 3, tapi sampai ratusan. Ringkasnya barakallahu fik, secara ilmu mustalah fardun fi awwalihi wa wasatihi wa masyhurun fi akhirih. Itu istilahnya ya, Pak. Dia dikatakan sebagai hadis yang fard, yang satu sanadnya dari mulai awal sampai pertengahan sanad, dari Rasul, sahabat sampai pertengahan sanad. Namun dia masyhurun fi akhirih, tepat akhir saatnya itu masyhur. Nah, basis bagi faedah tambahan aja ya. Tayyib, hadis ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Al-hadis. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Sementara ilmu termasuk ibadah. Masuk dalam kategori amalan. Amalan mencari ilmu. Maka harus dengan niat. Paham? Sah tidaknya amal tersebut tergantung niat. Dikasih pahala atau tidak tergantung niat. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan pahala tergantung niat. Baik, intinya dengan dua dalil ini, seorang talibul ilmi dalam mencari ilmu harus mengikhlaskan niat. Belum mengatakan setelah itu. Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyah, maka apabila ilmu itu kehilangan ikhlas niat, niat yang ikhlas, faqada itu kehilangan. Jadi kalau ilmu ini kehilangan niat yang ikhlas, intaqala min afdhalit ta'ati ila ahaddil mukhalafat. Intaqala, maka akan berpindah ilmu ini dari ketaatan yang paling afdal, afdalut ta'at, menuju kepada ahaddil mukhalafat, penyimpangan yang paling rendah. Ahad itu yang paling rendah, mukhalafat penyimpangan. Paham maunya ya? Jadi yang namanya ilmu ibadah, jangan lupa ibadah. Bahkan termasuk afdal ibadat, ibadah yang paling afdal, ketaatan yang paling afdal. Ini kalau disertai dengan niat yang ikhlas. Nah, ketika ada orang yang belajar ilmu agama, ternyata tidak ada niat yang ikhlas padanya, niatnya jelek, maka ilmu yakinnya amal keutamaan yang besar menjadi penyimpangan yang paling rendah. Tidak ada pahala sama sekali, bahkan mengandung unsur dosa. Ini barakallahu fik, diingatkan, menunjukkan pentingnya perannya niat. Pentingnya peran niat. Niat itu bisa merubah segala-galanya. Amal ketaatan berubah menjadi kemaksiatan dengan niat. Tamam? Barakallahu fiik. Sebaliknya, perkara yang mubah, perkara yang mubah bisa menjadi perkara yang berpahala amal ketaatan juga dengan niat. Tapi yang maksiat tidak mungkin menjadi ketaatan dengan niat. Perkara yang haram tidak mungkin berubah jadi halal dengan niat. Perkara bid'ah tidak mungkin berubah jadi sunnah dengan niat. Kita lanjut. Abad. Mau dikasih kaidah masalah niat. Kaidahnya barakallahu fiik. Yang pertama, at-ta'at tasiru mukhalafat bin niat. At-ta'atu, ketaatan-ketaatan, tasiru mukhalafatin, bisa berubah menjadi penyimpangan, bin niat, dengan niat. Niat apa ini? Niat yang jelek. Bagaimana sekarang dalam keterangan tadi? Amal ketaatan berubah menjadi perkara yang menyimpang dikarenakan niat. Contohnya ilmu tadi. Ilmu merupakan ibadah yang paling utama, berubah menjadi perkara yang menyimpang dikarenakan niat yang dulu. Kaidah yang kedua. Al-mubahat. Al-mubahat tasiru ta'at bin niat. Al-mubahat tasiru ta'at bin niat. perkara-perkara yang mubah hukum asalnya itu berubah menjadi amal ketaatan dengan niat, niat yang baik. Contoh, contohnya apa ini? Apa muslim? Kalau itu dari asalnya memang sudah baik, menyingkirkan gangguan dari jalan sudah baik dari sononya. Yang dimaukan sekarang ini hukum asalnya mubah, dikerjakan silakan, tidak silakan mubah, bisa berubah menjadi amal ketaatan dengan niat yang baik. Maksudnya? Makan. Makan. Masya Allah. Makan apa ini? Makan sahur, sunnah ya. Sih. Makan buka puasa sunnah ya. Makan biasa. Oh, makan biasa. Diniatkan untuk apa? Supaya dalam untuk ilmu kan. Biar tenaganya ini. Tenaganya kuat, sehat gitu ya untuk mencari ilmu. Masya Allah. Ini contohnya. Makan. Ini bukan makan-makan yang terkait dengan ibadah ya. Makan biasa lah. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan itu kan perkara mubah. Mau makan silakan, saya juga silakan. Ketika dia makan itu betul-betul dia niatkan ini makan supaya badannya sehat, tamam, makanannya bergizi supaya sehat, dengan niatan supaya bisa mencari ilmu dengan semangat, meneruskan perjuangan mencari ilmu. Makanya itu dinilai ibadah, dinilai ketaatan kepada Allah dengan niat yang baik. Al-mubahat tasyiru ta'at binniyat. Itu syarif ya. Minum air. Hukumnya apa ini? Hah? Hukumnya? Nah, boleh-boleh aja. Tegas lah, mubah. Minum air ini dengan niatan supaya bisa meneruskan taklim sampai jam 9. Jadinya apa hukumnya? Dinilai perkara ketaatan. Jika dikatakan niat yang baik tadi, itu pentingnya niat. Paham ya? Mau tambah lagi kayaknya? Tahu sudah. Oh, tambah lagi. Ini banyak sampingannya tadi lagi. Tapi enggak apa-apa. Kaidah yang berikutnya. Al-ma'asi wal muhdatsat. Al-ma'asi wal muhdatsat. La tasiru ta'at bin niat. Ada kata-kata la ya. Jadi saya tulis al-ma'asi wal-muhdathat la tasiru ta'at bin niat. Artinya kemaksiatan-kemaksiatan, perkara yang haram, perkara dosa, wal-muhdathat, perkara-perkara bid'ah, muhdath, tidak bisa berubah menjadi amal ketaatan karena niat. Tidak bisa. Haram abadan haram. Niat kamu apa terserah. Yang namanya bid'ah abadan bid'ah. Entah kamu niatkan perkara kebaikan. Paham ya? Ini kaidah. Jadi tiga kaidah tadi itu, ikhwan, itu merupakan kesimpulan dari pembahasan para terkait dengan masalah peran niat dalam perkara amal. Fahami baik-baik. Insya Allah Allah akan memahami baik-baik pembahasan ketika anda membahas masalah niat. Faham tadi yang ketiga tadi? Contohnya, ada orang melakukan tindakan zina. Hukumnya apa ini? Haram. Ketika ditanya, kenapa kamu kok berzina? Ya dikarenakan saya enggak tahan dengan syahwat saya ini. Jadi ya sudah, daripada saya memperkosa anak orang, saya zina saja, suka sama suka. Hukumnya apa? Apakah menjadi amal ketaatan, menjadi amal kebaikan dikarenakan niat tadi? Jawabannya, ya enggak. Zina haram ya haram. Enggak, kamu niat gak suka sama suka, gak suka gak suka sama saja, itu haram ya haram. Nah, bisa. Itu namanya contoh kasar ya, Pak. satu ngerti itu enggak mungkin berubah. Terkait yang maka perkara kebid'ahan. Sama perkara kebid'ahan. Ada orang melakukan perkara-perkara bid'ah. Mengadakan misalkan zikir-zikir jama'i di rumahnya. Zikir-zikir jama'ah di rumahnya. Hukumnya apa ini? Hukumnya bid'ah ya. Zikir ya sendiri-sendiri nafsi-nafsi. Ini zikir jama'i, dipimpin, kur misalnya. Niatan dia dakwah ila Allah. Diniatkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menarik simpati banyak masyarakat. Ini masyarakat senang zikir-zikir seperti itu. Maka saya sebagai seorang dai ingin mengajak semua masyarakat mengenal dakwah ini dengan cara zikir jama'i. Apakah kemudian berubah menjadi amal ketaatan? Jawabannya tidak. Bid'ah adalah bid'ah. Tidak bisa berubah dengan niatul hasanah, niat yang baik. Paham ya? Mudeng ini. Intinya, kita kembali kepada pembahasan buku ini. Intinya pada kaidah yang pertama. At-ta'atu mukhalafat binniyat. Perkara-perkara keutamaan, perkara-perkara ketaatan itu bisa berubah menjadi penyimpangan dengan sebab niat yang jelek. Oleh karena itulah terkait dengan mencari ilmu agama, ikhlaskan niat. Belum ada kata lagi setelah itu. Wala syai'a yuhatimul ilma mithlu riya'. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan ilmu. Yuhatim menghancurkan ilmu. Tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan ilmu semisal riya ini. Maknanya riya ini merupakan musuh bebuyutannya ilmu. Yang mampu menghancurkan dan meluluh lantakan ilmu riya ini tadi. Tiada duanya. Riya. Lu mengatakan riya isyirkin au riya ikhlasin. Baik riya yang syirik atau riya yang mengurangi keikhlasan. Tahu bedanya? Hah? Riya syirik dan riya ikhlas. Maksud riya kok ikhlas? Yang dimaukan dengan riya au syirkin, riya yang syirik barakallahu fiik ialah ialah amalan yang dibangun di atas dasar riya pada asalnya. Amalan yang dibangun atau yang dilakukan di atas dasar riya pada asalnya. Ada syirik. Misal. Contoh dalam perkara salat. Ada orang sholat, dari mulai asal sholatnya, awal sholatnya, dia niatkan memang untuk siapa ini? Untuk Allah atau untuk manusia? Untuk mertuanya. Hal yang sudah waktunya menikah-menikah yang punya umur dan mertua ini. Hal ada orang mau mengkhitbah akhwat. Terus ya. Nah, yang dikhitbah ini ternyata keluarga terpandang, keluarga soleh. Nah, ternyata yang dikhitbah itu anaknya seorang kiai. Nah, supaya kamu khitbahnya diterima oleh calon mertuamu yang pak kiai itu, akhirnya kamu menampilkan diri sebagai orang yang taat beribadah. Ketika datang waktu sholat, tamam, ini contohnya. Ketika datang waktu sholat, akhirnya antum melaksanakan dua rakaat qobliyah, misal qobliyah zuhur, jual ya. Nah, antum melaksanakan dua rakaat qobliyah zuhur itu dari mulai awal pengerjaannya diniatkan untuk dilihat oleh mertua tadi. Itu namanya apa? Dikatakan sebagai riya usyirkin, sudah dinyatakan syirik dalam sholatnya anda. Ini sholatnya batal atau enggak batal? jawabannya batal dari asalnya, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dan bahkan dia dosa. Kenapa? Dikarenakan min aslihi, dari asal amalannya sudah diniatkan untuk selain Allah. Paham ya? Itu namanya riya'u syirkin. Udah gini. Barakallahu fiik. Nah, kalau kemudian seseorang insan semua amalannya dari asalnya diniatkan untuk selain Allah, maka dia musyrik. Syiriknya bukan syirik kecil lagi, tapi syirik besar. Paham ya? Karena semua amalannya dari asal amalannya niatnya di ghairillah, ada musyrik. Paham ya? Kalau yang tadi itu kan sholat tadi aja yang batal, yang lain tidak. Yang ini dikarenakan semua amalnya demikian, maka semuanya batal, musyrik. Itu namanya riya syirik. Jadi paham ini? Mudah gini ya. Sekarang kita bikin contoh untuk ilmu. Ya kan sholat ya. Sekarang untuk ilmu ya. Ada orang belajar misalkan di pondok pesantren Al-Bayyinah. Apanya jauh-jauh bikin contoh sih, di sini ada contohnya langsung ya. Ada orang belajar agama di pondok pesantren Al-Bayyinah, masuk kisum takhasus din tahun pertama. Langsung ngantum ya, bikin contoh. Hati-hati nih sekarang contohnya ini. Dia belajar itu dari mulai awal niatnya dia dari awal belajar itu niatnya supaya nanti jadi ustaz, mendapatkan titel ustaz, tamam, nanti jadi orang yang masyhur, yang terkenal, yang tenar, gampang semuanya. Mau nyari jodoh ya gampang, bayangannya dia mau nyari itu ya gampang, ini ya gampang. Paham ini? Niatan yang semacam ini barakallahu fik namanya riya'u syirkin. Kenapa? Dikarenakan itu munculnya di awal dia beramal. Paham ini? Min aslil amal, dari asal amalannya itu niatnya dia. Bahala muharram, ini tidak boleh, namanya riya'u syirk. Ini yang menghancurkan amalan. Paham ya? Kenapa? Niatnya bukan untuk lillahi ta'ala, tapi niatnya untuk di dunia. Paham ini? Tayyib. Adapun yang kedua dikatakan riya ikhlas. Yani riya yang mengurangi keikhlasan. Ini riya yang muncul di pertengahan amal. Tamam? Riya yang tarik namanya. Syai'un tarik, sesuatu yang baru muncul di pertengahan amal. Maksudnya barakallahu fikum, dari mulai awal dia beramal, ikhlas dia niatnya. Lillahi ta'ala sudah. Lillahi ta'ala. Ketika di tengah-tengah amalnya itu mulai muncul penyakit riaknya itu. Itu namanya riya'u ikhlas, riak yang bisa mengurangi keikhlasan. Maka itu harus ditepis, dihilangkan. Kalau kamu biarkan riak tadi berkembang, maka bisa mengurangi keikhlasan Anda, bahkan mungkin bisa menghancurkan amal Anda tadi. Jadi bedakan. Jadi kalau riya syirik dari asal niat awalnya sampai selesai dia niatkan riya semuanya itu dikatakan syirik. Kalau riya ikhlas itu riya yang mengurangi keikhlasan, riya yang muncul di tengah-tengah amal yang awalnya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Muncul di tengah-tengah amalan, maka kalau dia tahan enggak ada masalah, kalau dia biarkan terus berkembang itu riya, maka bisa mengurangi pahala keikhlasannya atau bahkan bisa menghancurkan keikhlasannya itu sendiri. Intinya jangan ada dua-duanya. Hindarkan dari yang namanya niat riya. Wa mithlu tasmi' Dan juga seperti tasmi'. Tasmi' itu artinya memperdengarkan amalan dia. Mith bi ayyakula musammi'an. Jangan dia mengucapkan dalam rangka itu tasmi', dalam rangka untuk memperdengarkan ke orang lain. Alimtu wa hafidtu. Saya telah mengetahui ilmu ini, ilmu ini. Wa hafidtu, saya telah menghafal ilmu ini, ilmu ini. Dia sampaikan itu dalam rangka untuk tasmi', didengarkan sama orang lain supaya orang lain tahu siapa dirinya. Dengan perasaan bangga diri, dengan perasaan ujub, dengan perasaan takabur. Ya, dan tasmi' hukumnya sama kayak riya tadi. Bisa menghancurkan yang namanya amalan. Barakallahu. Wa hadza katsir. Ini sangat banyak sekali. Man, ada khatirul jidd. Allahul musta'an. Maka intinya pada poin yang pertama ini, Farhamdina Allah diminta supaya kita ikhlas dalam mencari ilmu. Cuman barakallahu fik yang perlu diingatkan, sebagaimana yang pernah kita bahas pada pembahasan daurah kemarin, saya akan kembali ke kaidahnya. Bahwasanya ikhlas, keikhlasan, ikhlasun niyah fi talab syartun tatabu'i la ibtida'i. Masih ingat? Wah, ini ngelamun lagi antum kemarin. Saya sampaikan enggak kemarin tuh masalah ini? Masih enggak disampaikan, Mas? Enggak. Waktu daurah kemarin sebelum kita belajar, awal kita mulai kajian umum, lupa ya, masya Allah. Allah musta'an, Allah musta'an. Baik, kaidahnya barakallahu fiik. Ikhlasun niyyah fi talab syartun tatabu'i la ibtida'i. Ikhlasun niyyah fi talab syartun tatabu'i la ibtida'i. Tahu maknanya? Pengertiannya barakallahu fik, mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu itu persyaratan yang bisa dibawa serta. Kata bu, itu yang bisa ngikut. La ibtida'i bukan persyaratan permulaan mencari ilmu. Maknanya barakallahu fiik, tamam, jangan sampai terbetik di benak kita harus ikhlas dulu baru mencari ilmu. Salah itu. Paham ya? Jangan sampai terbetik di benak kita harus ikhlas dulu baru mencari ilmu. Sebab nanti kamu akan punya pemahaman yang lain. Saya belum ikhlas, jadi saya belum bisa mencari ilmu agama. Ngerti ya? Lu kan kok gak belajar, kenapa ya? Saya belum ikhlas ini. Niatan saya masih jelek. Nanti aja kalau ikhlas saya mau berjalan. Tidak demikian. Paham ya? Bukan tidak, bukan dari awal harus ikhlas. Itu mungkin untuk sebagian pihak, namun bukan masyarakat. Tetapi yang namanya keikhlasan barakallahu fiik itu bisa ditata. Niat ikhlas ditata, diwujudkan berbarengan dengan mencari ilmu. Itu namanya tatabur. Belajar-belajar. Kalau kamu mampu menyertakan ikhlas, niatnya ikhlas ketika itu, bagus. Kalau belum bisa, terus belajar. Sambil kamu upayakan niatnya. Sambil terus kamu usahakan keikhlasan dalam niat. Sambil terus belajar agama. Nanti ikhlas itu akan tumbuh dengan sendirinya pada diri Anda. Sudah paham ya? Ada muhimun jiddan. Ini semuanya para kalafik disebutkan oleh para ulama supaya jangan sampai ada syubhat yang menghalangi orang mencari ilmu. Syubhat ikhlas niat. Udah gini ya. Sebanyak orang-orang yang tidak mau mencari ilmu agama dengan niat, dengan alasan niatnya belum ikhlas. Fadha khata'un. Ala kulli hal, bagaimanapun juga diupayakan barakallahu fik niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah, jam 9 lebih sudah. Betul jamnya itu? Betul jamnya? Hah? Insya Allah betul ya. Tadi saya telat berapa menit? 10 menit? Nah, lumayan, ada waktu 7 menit. Gitu ya. Qala rahimahullah wa alaihi, maka atas dasar itu, yakni dikarenakan riya tasmi itu menghancurkan ilmu, wa alaihi, maka atas dasar itu, faltazim at-takhallusa min kulli ma yashubu niyataka fi sidqi talab. Belum mengatakan atas dari itu, faltazim, maka bersungguh-sungguhlah at-takhallus, untuk melepaskan diri, membersihkan diri, min kulli ma yashubu niyatak, dari segala sesuatu yang mengotori niatmu. Fi sidqit talab, niat untuk jujur dalam mencari ilmu agama. Segala sesuatu yang mengotori niat kamu untuk jujur dalam mencari ilmu. Hindarkan semua perkara yang mengotori niat. Contohnya kata beliau, kahubbul zuhur, seperti suka untuk tampil. Hubbul zuhur, senang untuk ditampilkan, tampakkan. Watafawuki alal akran, merasa paling menonjol di antara teman-teman yang lainnya. Akran itu yang teman-teman sejawat, selevel. Tafawuk itu kepingin fauqa. Tau fauqa? Di atas. Kepingin selalu di atas, menonjol di antara teman-temannya. Waja'lihi sulaman li aghrabin wa a'rab, atau menjadikan ilmu tadi, ja'lihi, menjadikan ilmu tadi sebagai sulaman, sebagai tangga, sebagai batu loncatan, li aghrabin, untuk mendapatkan ketujuan-tujuan tertentu, au a'rabin, atau mendapatkan kehormatan-kehormatan tertentu, seperti minjah, ingin mendapatkan kedudukan, au malin, atau mendapatkan harta, au ta'zimin, atau ingin mendapatkan pengagungan, au sum'atin, atau mendapatkan sum'ah, reputasi, au talabi mahmadatin, atau ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, au sarfi wujuhin nasi ilaik, atau supaya wajah-wajah orang itu mengarah kepada kamu, menjadi sorotan masyarakat. Ini contoh-contoh aghrab wa arab. Ini semua barakallahu fi, kata beliau, fa inna hadhihi wa amthalaha, maka sesungguhnya niatan-niatan tadi dan yang semisalnya, idza syabatin niyyah, kalau mencampuri niat, afsadatha, maka akan bisa merusak niat yang baik. Wa dhahabat barakatul ilmi, dan akan hilang barakah ilmu itu. Walihada, oleh karena inilah, yata'ayyanu alaik, wajib ain atasmu, yata'ayyan itu keharusan atas kamu, antah miya niyataka, engkau menjaga, melindungi niat kamu, min syaubil iradati li ghairillahi ta'ala, kamu lindungi niat kamu dari kotoran syaub, percampuran kotoran niatan, iradah, niatan, kehendak untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Niat kamu dibersihkan yang sebersih-bersihnya, jangan sampai ada ruang untuk li ghairillah. Bahkan kata beliau, watahmil hima, kamu juga harus membuat reng-reng pengaman, tahmi, membuat perlindungan, alhima untuk daerah larangan. Maknanya barakallahu fik, engkau pun juga harus bisa membersihkan diri kamu dari hal-hal yang menjadi wasilah untuk tidak ikhlas. Paham ya? Jadi yang pertama tadi, diupayakan niat kamu bersih dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ini langsung berkaitan dengan niat kamu tadi. Juga bahkan kata beliau, upayakan engkau membuat reng pengaman. Jangan sampai terjadi pada kamu segala sesuatu atau wasilah-wasilah atau perantara-perantara menuju kepada kotornya niat. Itu pun juga harus kamu halang-halang. Jika yang langsung merusak atau yang menjadi perantara untuk merusak, itu semuanya ditepis, dihilangkan dari niatnya kamu tadi. Sehingga betul-betul bersih niatnya kamu, ikhlas lillahi ta'ala. Hadza ikhwan. Barakallahu fiik. Di sini kalau tidak asyukullah, beliau menyebutkan sekian banyak contoh-contoh perusak niat, contoh-contoh yang bisa menghinakan barokah ilmu, sangat banyak. Hubbul buhul, tafawukal akran, jah, mal, ta'zim, sum'ah, talab mahmadah, sarah hujuhin nasi ilaih. Ini semuanya niatan yang umum terjadi di tengah-tengah tulabul ilmu. Kedudukan tadi itu, ingin mendapatkan kehormatan, kedudukan jabatan tertentu, belajar ilmu agama untuk menjadi menteri agama, tamam, atau supaya bisa duduk di kepala departemen agama, depak atau apa, atau titel LC, wala FA, wala doktor, wala LA, apa LA itu? Prais, itu selalu tayinah. LA ada semisalnya tetap, itu semuanya niatnya saya. Ada jah, ta'zim, sum'ah, barakallah, mal, dapat fulus tadi itu, belajar ilmu agama untuk mencari pekerjaan. Nah, jadi dosen dosen ostiba. Loh kok ostiba, kenapa hari? Ngajar bahasa Arab sana gitu. Insyaallah. Ada sih misalnya niatan dia memang untuk fulus, untuk mencari uang tadi itu. Itu semuanya niatan-niatan yang jelek yang bisa merusak niat. Taroka ilmu hilang. Maaf. Atau paling tidak poin pertama dan kedua tadi ya. Hubbul senang ditampilkan atau merasa menonjol di antara teman-teman yang lain. So, petakilan gaya, apa teman-teman yang lainnya itu kecil, semua ilmu saya serap dengan baik, kurang apa? Ilmu nahu, kecengan, penyaras kayu, enteng, apa itu fulan? Fulan diajari nahu bolak-balik sama ustadz, tidak paham. Kalau saya sekali mendengar langsung paham, nih. Siapa dulu dong orang? Nah. Ini saja sudah merusakkan niat ya, Pak. Sudah merusak barokahnya ilmu. Itu namanya hubbul buhul. Tamam? Hubbul buhul. Allahul musta'an. Ini sering muncul di kalangan kita semua. Maka harus dihilangkan baik-baik. Jangan sampai ada pada kita. Diniatkan keikhlasan, belajar ilmu agama itu diniatkan untuk menghilangkan kejahilan tadi. Diniatkan untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, untuk bisa ibadah kepada Allah dengan ilmu tersebut, takarrub kepada Allah dengan ilmu tersebut. Diniatkan untuk bisa menghidupkan sunnahnya Rasul di tengah-tengah masyarakat dengan ilmu tersebut. Itu keikhlasan. Barakallahu fikum. Wa hadza kafi. Waktunya gak mudah. Kita mesti istirahat 5 menit. Datang yang berikutnya untuk memberikan talim yang berikutnya insyaAllah. Tayyib. Seterusnya akan kita bahas pada kajian Yaumul Khamis, hari Kamis insyaallah, sambil memberi kesempatan yang belum punya kitab untuk fotokopi atau beli kitab. Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Cukup. Dicermati baik-baik, dicamkan baik-baik supaya ilmunya barokah. Wahdakallahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.